Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. معاشر المسلمين wal muslimat yang saya hormati, alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Kita memuji dan memuja hanya kepadanya, karena tidak ada sekecil apapun yang terkait dengan hidup dari nikmat-nikmat, melainkan anugerah dan datangnya dari Allah Jalla Subhanahu. Yaqulu Rabbuna Jalla Subhanahu: wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tiada sekecil apapun nikmat yang ada pada kalian melainkan datangnya dari Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Dialah satu-satunya zat yang pantas untuk disanjung oleh seluruh makhluknya. Dialah satu-satunya zat yang patut dan pantas untuk mendapatkan pujian seluruh makhluknya. Pujian makhluk atas nikmat Allah Jalla wa'ala adalah menggunakan dan memanfaatkan nikmat itu di jalan ridhonya Allah Jalla wa'ala, serta menjadi orang yang terbaik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya di hadapan Allah Jalla wa'ala. Maka di saat seorang muslim dan muslimah tampil menjadi terbaik di dalam bersyukur melalui pintu-pintu ibadah, maka ibadah yang dia kerjakan juga merupakan nikmat dari Allah Jalla Subhanahu. Karena dalam pengabdian dan ketaatan serta ibadah yang dikerjakan, tidak ada kepentingannya sedikit pun buat Allah Jalla Subhanahu. Segala nilai akan dikembalikan kepada manusia itu sendiri. Hasil-hasil pengabdiannya kepada Allah Jalla wa'ala akan diperuntukkan buat manusia itu sendiri. Maka oleh karena itu, melalui pintu-pintu ketaatan dan ibadah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala, itu juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Beliaulah yang telah mengatakan, man salla alaiya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersalawat atasku satu kali, maka Allah Jalla wa ala mengganjarnya dengan 10 kali, kata beliau alaihi salatu wassalam. Wa ba'da syukri lillahi, setelah mengutarakan syukur kepada Allah Jalla wa'ala, kemudian saya mengutarakan rasa terima kasih kepada pengurus masjid yang telah memberikan kesempatan untuk saya bertemu dengan saudara-saudara saya kaum muslimin dan muslimat, duduk di rumahnya Allah Jalla wa'ala, membuka pintu tanasuh, saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati, saling berpesan untuk keselamatan kita bersama dalam hidup dunia ini, menuju pertemuan bersama pemilik kita Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Karena teringat dengan hadis Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dikatakan seseorang itu bersyukur kepada Allah Jalla Subhanahu bila dia tidak berterima kasih kepada manusia. Sekali lagi, melalui majlis ini saya mengutarakan banyak terima kasih kepada yang telah memberikan kesempatan untuk saya bertatap muka dengan saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan pada kesempatan kali ini, saya mengajak saudaraku kaum muslimin dan muslimat berbicara tentang hidayah itu adalah sesuatu yang mahal di dalam hidup. Hidayah adalah sesuatu yang sangat berharga di dalam hidup. Lalu apakah hidayah itu? Dan kenapa hidayah ini kita menyebutnya sesuatu yang mahal? Dan bila telah mendapatkan menjadi sesuatu yang paling berharga di dalam hidup? Segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, hidayah dari Allah Jalla wa'ala adalah sebuah anugerah yang Allah berikan pada diri seseorang untuk insyirahi sadrih, lapangnya dada dia untuk menerima segala apa yang datang dari Allah Jalla wa'ala melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Insyirahus sadar, lapang dada seseorang untuk menerima segala apa yang datang dari Allah Jalla wa'ala dan apa yang datang dari Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka di saat lapang dada untuk menerimanya, itulah dia hidayah dari Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala. Ai dalam penjabarannya yang datang dari Allahu Jalla wa ala, al-haq barakallahu fikum, yang datang dari nabinya alaihi salatu wassalam adalah kebenaran, dan di dalam kebenaran itu ada peringatan untuk kita benci terhadap kebatilan barakallahu fikum. Seseorang yang telah mendapatkan hidayah dari Allahu Jalla subhanahu, dia akan menerima al-haq, kebenaran yang datang, dan dia akan menolak segala macam bentuk kebatilan barakallahu fikum. Karena kebenaran itu tidak mungkin akan bertemu dengan kebatilan. Ketika seseorang mendapatkan anugerah untuk menerima kebenaran, lalu kemudian barakallahu fikum dia membenci kebatilan, maka itulah dia hidayah dari Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala. Namun hidayah pengetahuan, mengerti yang hak dan mengerti yang batil, membutuhkan hidayah yang keberikutnya, yaitu mengamalkan kebenaran yang datang dari Allahu Jalla wa'ala dan menjauhi segala macam bentuk kebatilan, itu adalah hidayah dari Allah. Kemudian pelaksanaan hidayah dan menjauhi kebatilan ini juga butuh kepada hidayah yang keberikutnya, kita tampil membela kepentingan-kepentingan kebenaran itu dan memperingatkan muslimin dan muslimat dari bahaya kebatilan yang akan menimpa agamanya, menimpa bahaya keselamatan dirinya. Dia tampil untuk memperingatkan kaum muslimin dari bahaya kebatilan itu. Inilah dia hidayah dari Allahu Jalla wa'ala untuk menerima wahyu atau segala apa yang datang dari Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala. Semoga Allahu Jalla wa'ala menganugerahkan kepada saya dan segenap saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, hidayah yang telah kita gambarkan tersebut. Yang kedua, kenapa kita mengatakan hidayah ini adalah sesuatu yang mahal? Karena untuk mendapatkan dan memperoleh hidayah ini terkait dengan pemilik alam ini, barakallahu fikum. Terkait dengan pemilik dunia yang memiliki alam barzakh dan alam akhirat, yang menciptakan surga dan yang menciptakan neraka, Allahu Azza wa Jalla. Terkait dengan zat yang maha segala-galanya. Yang kedua, keterkaitan ini terkait dengan kehendaknya, sehingga tidak semua dikehendaki untuk mendapatkan hidayah ini dari Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Rabbuna Jalla subhanahu, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-islami wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dhayyqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'i. Kata Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Qur'anul Karim, barang siapa yang Allah Jalla wa Ala menginginkan hidayah pada seseorang, Allah lapangkan dadanya untuk menerima syariat Islam. Dan bila Allah Jalla wa Ala tidak menginginkan hidayah pada diri seseorang, ingin menyesatkannya, Allah Jalla wa Ala jadikan dadanya sempit, harajan, seolah-olah dia dipaksa untuk naik ke atas langit. Ka'annama yas'adu fis sama'i. Yas'a, seolah-olah dia dipaksa untuk naik ke atas dan dia tidak punya kemampuan untuk melepaskan diri. Aduhai betapa sesaknya dadanya. Itulah dia orang yang tidak mendapatkan hidayah dan diinginkan taufik oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Mahalnya hidayah karena terkait dengan keinginan dan kehendak Allah Jalla subhanahu. Kehendak dan kemauan Allah tidak ada yang bisa mengaturnya, barakallahu fikum. Tidak ada yang bisa membelinya. Tidak ada kemudian yang bisa berbuat menyodorkan sesuatu untuk mendapatkan hidayah dari harta bendanya, membelinya, barakallahu fikum, semata-mata terkait dengan Allah Jalla subhanahu. An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam fima yarwi an rabbihi jalla jalaluh qala ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai segenap hamba-hambaku, seluruh kalian ini dalam kondisi tersesat, kata Allah Jalla wa'ala, kecuali orang-orang yang aku telah berikan hidayah. Maka mintalah kalian hidayah kepadaku, niscaya aku akan memberikannya kepada kalian. Allahu Akbar. Allahu Jalla wa'ala di dalam surat Al-Fatihah juga menganjurkan kita untuk meminta hidayah ini. Hidayah dari Allah Jalla wa'ala dapat atau tidaknya terkait dengan kehendak Allah Jalla wa'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan engkau yang lurus. Kita diperintahkan oleh Allah untuk memintanya. Bermunajat pada setiap saat dan setiap waktu kita salat. Anugerah dan diberikan hidayah ini sangat terkait dengan kehendak Allah Jalla wa'ala. An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam diingatkan oleh Allah Jalla wa'ala dengan mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Rasul Allah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mampu dan tidak sanggup untuk memberikan hidayah kepada orang yang paling engkau cintai. Akan tetapi Allah Jalla wa'ala yang akan memberikannya, sekali lagi Allah kaitkan dengan kehendaknya, bagi siapa yang Allah maukan, bagi siapa yang Allah kehendaki. Jikalau engkau jujur untuk mencari hidayah dari Allah Jalla wa'ala, Allah Jalla wa'ala akan menyampaikan dirimu kepada hidayah tersebut. Namun hidayah itu butuh hidayah keberikutnya. Segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat, salah satu contoh Rawal Imamul Bukhari wa Muslim fi sahihaihima dari sahabat Sa'id ibn al-Musayyab radhiyallahu ta'ala an. Beliau bercerita tentang sebuah peristiwa sebelum masuk ke dalam Islam. Peristiwa yang terkait dengan keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Falamma hadara Aba Talib al-wafatu qala, maka di saat Abu Talib dekat ajalnya, datanglah Nabi Yuna alaihi salatu wassalam ingin mentalkin dia, ingin mengajak dia untuk kemudian menuju jalur keselamatan. Di samping Abu Talib ini ada dua juga dari tokoh kafir Quraisy, termasuk keluarganya dan keluarga Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi alaihi salatu wassalam menawarkan, ya ammi, wahai pamanku, ucapkan olehmu kalimat la ilaha illallah, kalimat yang dengannya aku bisa membelamu di sisi Allah. Kedua tokoh kafir Quraisy ini mengatakan, atarghabu an millati abina, mentalkin kekufuran, apakah engkau wahai Abu Talib benci terhadap agama nenek moyang kita? Kembali Nabi alaihi salatu wassalam menawarkan jalan keselamatan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Keduanya tidak berhenti-henti semangat. Nabi alaihi salatu wassalam menebar keselamatan. Orang-orang kafir ini juga tidak mau kalah semangat untuk menebarkan kebatilan dan kekufuran. Kita mengerti perjuangan Abu Talib di dalam membela Nabi alaihi salatu wassalam. Kita mengerti pengorbanan yang diberikan, yang mungkin kita sebagai orang Islam belum sampai kepada pengorbanan pamannya Nabi alaihi salatu wassalam untuk memberikan pembelaan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Apa yang terjadi? Nabi alaihi salatu wassalam menginginkan paman beliau untuk mendapatkan hidayah dari Allah Jalla wa'ala. Kedua kafir Quraisy ini menginginkan Abu Talib untuk kemudian berada dalam agama nenek moyangnya. Lalu bagaimanakah keputusan Allah Jalla wa'ala? Bagaimanakah ketentuan Allah Jalla wa'ala dalam perjalanan hidup Abu Talib? Rahimani wa rahimakumullah, mampukah Nabi Yuna alaihi salatu wassalam sebagai imamul anbiya wa imamul rusul untuk kemudian bisa merubah sebuah ketentuan, keputusan dan kehendak Allah Jalla subhanah? Ternyata perjalanan Abu Talib, fa'aba ayyakula la ilaha illallah, kehendak Allah Jalla wa'ala, Abu Talib mati dalam keadaan kufur kepada Allah, dalam keadaan kafir kepada Allah Jalla wa'ala. Dia enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang saya muliakan, orang terdekat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kekeluargaan, dan beliau adalah imamul anbiya wa imamul rusul, tidak mampu memberikan hidayatut taufiq. Maka Allah lah subhanahu wa ta'ala sebagai pemegang kendali untuk kemudian memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Bila ada yang mendapatkan hidayah, bifadlihi wa rahmatihi, karena karunia dari Allah Jalla wa Ala dan rahmatnya. Bila Allah Jalla wa Ala menyesatkan seseorang, biadlihi wa hikmatihi, karena keadilan dan kebijaksanaan Allah. Allah tidak berbuat zalim pada hambanya karena tidak memberikan hidayah. Barakallahu fikum. Karena Allah Jalla wa Ala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah kita telah diberikan oleh Allah hidayah untuk berada di dalam agamanya, untuk menyambut seruan Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, untuk lapang dada menerima syariat Allah Jalla wa Ala. Tinggal kita barakallahu fikum meminta hidayah sebagaimana hidayah para pendahulu kita yang soleh dari kalangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Tinggal itu yang kita minta. Benar, kita telah mendapatkan hidayah ke dalam Islam. Bahkan kita telah mendapatkan hidayah untuk mengerti kebenaran, mengerti kebatilan. Tinggal kita meminta hidayah untuk mendapatkan kekuatan menjalankan kebenaran, tampil membela kebenaran, dan keberanian untuk meninggalkan kebatilan dan menyuarakan kekeliruan dan kesalahan dan kebatilan. Itu hidayah yang keberikutnya barakallahu fikum. Oleh karena itu, kalimat ulama'una terkait dengan hidayah ini, al-hidayah, ada hidayah kepada Islam, ada hidayah di dalam Islam, ada hidayah menuju sirat ai jalan yang lurus, dan ada hidayah di atas jalan yang lurus itu. Kita jangan merasa puas telah mendapatkan hidayah kepada Islam, namun kita harus menuntut dan mencari, meminta agar mendapatkan hidayah di dalam Islam. Bagaimana barakallahu fikum gambaran praktik beragama dan berislamnya orang yang telah mendapatkan dua jenis hidayah ini, hidayah kepada Islam dan hidayah di dalam Islam. Maka kembali untuk meneladani, mencontohi, mengambil dari perjalanan terbaik umat ini, umat Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, seperti yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Terbaik manusia ai terbaik umatnya Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Kalimat terbaik adalah terbaik dalam mengilmui Islam, terbaik di dalam mengamalkan Islam, dan terbaik di dalam mendakwahkan Islam. Siapa mereka itu? Mereka adalah para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, generasi setelahnya, thummal ladzina yalunahum, generasi tabi'in. Kemudian generasi setelahnya, atba'ut tabi'in, segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati. Meneladani mereka untuk kemudian mengerti dan mengetahui, sudahkah kita mendapatkan hidayah ini? Hidayah sebagaimana didapatkan generasi pertama, terbaik generasi barakallahu fikum dari kalangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Mari sebagai penutup untuk kita mencari tentang butuhnya diri kita ini kepada hidayah. Allah Jalla wa'ala menciptakan kita dari organ-organ yang sangat indah. Semua organ yang kita miliki juga berpeluang untuk menjerongkokkan kita ke dalam kesesatan, kesalahan, kekeliruan. Alat yang paling vital di dalam hidup. Apa yang disebutkan oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Bila baik segumpal daging ini akan menentukan kebaikan seluruh jasad. Dan bila segumpal daging ini rusak, maka akan menentukan kerusakan seluruh jasad. Ketahuilah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, itulah dia al-qalbu. Segenap saudaraku kaum muslim, hati merupakan jantung termasuk dalam organ tubuh kita. Sangat butuh kepada hidayah dari Allah Jalla Subhanahu. Muncul dari dalam batin kita ini, iradat, keinginan, kemauan-kemauan. Sebagai amalan dari batiniah kita, kemauan kita ini butuh hidayah dari Allah Jalla wa'ala. Jangan sampai kemauan kita dunia lalu mengorbankan akhirat kita. Jangan sampai kita menginginkan dunia lalu barakallahu fikum meninggalkan akhirat kita. Tentu ini adalah hati dari keinginan dalam keinginan yang belum mendapatkan hidayah dari Allah Jalla Subhanahu. Termasuk dari alat yang vital yang sangat butuh untuk mendapatkan bimbingan hidayah, kata Nabi alaihi salatu wassalamu, al-lisanu, lisan seseorang barakallahu fi, yang gampang dan mudah untuk digerakkan. Maka lisan ini yang gampang dan mudah untuk digerakkan amat sangat butuh kepada hidayah dari Allah Jalla wa'ala. Jangan sampai seseorang itu diam dari sebuah kesalahan dan kekeliruan barakallahu fikum, dan jangan sampai seseorang tidak mau berbicara tentang kebenaran karena ada yang ingin dikejar di dalam hidupnya, dunia, kedudukan atau yang semisalnya. Lalu lisan ini tidak lagi bisa memakai dipakai untuk menyuarakan kebenaran dan mengingatkan dari kesalahan dan kekeliruan. Berarti organ tubuh yang vital setelah hati ini, yaitu lisan, membutuhkan hidayah dari Allah Jalla Subhanahu untuk engkau tampil menyuarakan kebenaran dan juga mengingkari segala macam bentuk kemungkaran, kesalahan dan kekeliruan. Maka oleh karena itu, organ-organ tubuh yang Allah ciptakan barakallahu fikum sebagai penyempurna, semuanya akan bisa menjadi akibat terjatuhnya kita di dalam kesesatan, di dalam dosa, di dalam kemaksiatan. Organ-organ tubuh kita ini setiap saat membutuhkan hidayah dari Allah Jalla Subhanahu. Semoga Allah Jalla wa'ala menganugerahkan hidayah kepada kita semuanya. Lalu menerima dan lapang dada. Menerima apa yang datang dari Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Memang berisiko. Tidak ada orang yang telah mendapatkan hidayah dalam perjalanan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in yang tidak mendapatkan ujian dan cobaan. Maka barakallahu fikum, orang yang telah mendapatkan hidayah yang sempurna dari Allah Jalla wa'ala, hidayah kepada Islam dan hidayah di dalam Islam, merekalah yang berjiwa besar, lapang dada untuk menerima segala resiko dan ujian yang dipersiapkan oleh Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita hidayah yang sempurna ini ke dalam Islam dan di dalam Islam menuju siratul mustaqim dan di atas siratul mustaqim. Semoga Allah Jalla wa'ala menerima selalu apa yang kita minta dari hidayah ini. Di dalam surat Al-Fatihah, tabshiran, pemberitahuan akan kebenaran, pemberitahuan akan kebatilan, lalu kita menerimanya, lalu kita mempraktikkan kebenaran dan kita menjauhi diri dari segala macam bentuk kebatilan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di hadapan saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Dan mohon maaf kalau saya berbicara lebih panjang barakallahu fikum dari waktu yang telah disediakan. Saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Semoga barakallahu fikum pertemuan ini diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala, terlebih pertemuan di rumahnya Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Saya mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiadalah suatu kaum berkumpul dan bertemu di rumahnya Allah Jalla wa'ala, lalu dia mengkaji Al-Quran, duduk belajar ilmu, melainkan Allah akan turunkan sakinah, ketenangan dan ketenteraman. Allah Jalla wa'ala meliputi mereka dengan rahmatnya, mengelilingi di sekitar mereka para malaikatnya, dan Allah Jalla wa'ala memposisikan mereka-mereka ini pada posisi yang terhormat di sisinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.